Lagu selanjutnya yaitu Ishvalana. Ya, buat yang tahu lagunya boleh kita salawat bareng. Nah, rame nih. Ayo maju ke depan buat adik-adik. Terima kasih. Yeah, lekas syafa'ah.